생달이금이나이아유난나양어마흔무버강슬랜당보완나와니만남마인다냐수와사나벌랭강아유마리벌랭가한벌랭강두루티라마진당하티수사깐만야리세나Itulah tarian tari gemulai Ayo semua tari gemulai Ambil teman untuk pasangan Yang gemuk pilih yang pendek Yang kurus pilih yang tinggi Oh berlenggang ayo mari berlenggang Berlenggang turut irama gendang Hati susahkan menjadi senangItulah tarian tari gemulai Ayo semua tari gemulai Ambil teman untuk pasangan Yang gemuk pilih yang pendekKurus pilih yang tinggi Menari dengan tari gemulai Ayunan tangan yang lemah lembut Pegang selendang berwarna-warni Menambah indahnya suasana Menambah indahnya suasana